Bolehkah seorang istri meminta cerai karena suaminya melakukan praktek syirikan? Jazakumullah khairan. Tidak mengapa. Ada dua jenis ya. Minta cerai, imam minta cerai ke suaminya atau gugat cerai ke pengadilan. Kalau kepada suaminya dan suaminya menerima, maka itu cerai biasa. Tetapi kalau memintanya kepada pengadilan dan kemudian diterima dengan bukti dan saksi dan sebagainya, dan kemudian dianggap wajar, maka itu namanya khulu. Ada perbedaan dengan cerai, tentunya dibahas dalam babnya sendiri. Tetapi saya katakan bahwa itu alternatif yang terakhir. Jangan langsung tiba-tiba kamu minta cerai. Berupayalah bagaimana supaya suamimu tidak lagi melakukan kesyirikan. Mendakwahinya, menasehatinya. Kalau sudah sampai maksimal tidak mampu juga, kamu minta kepada orang lain yang lebih mampu, kepada ustadz, kepada orang yang berilmu, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih bijak, agar suaminya mau mendengar nasihatnya. Barakallahu fikum.